الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون عباد الله وهي مات السلام همبا الله رحمني ورحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa duduk fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana biasa, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhu Usuli Sunnah li Fadilati Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kitab penjelasan prinsip-prinsip sunnah yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Masih dalam bab Al-Quranu Kalamullahi Laysa Bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa Bimakhluk, bukan makhluk. Ila kawlihi alaihi rahmatullah طيب الى قوله عليه حفظه الله sampai kepada perkataan fadilatul syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Fal Qur'anu was sunnatu yadulani ala anna al Qur'ana kalam Allah takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'an dan sunnah itu keduanya menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala takallama bil-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran. Auhahu ila Jibrila. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukannya, mewahyukan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam. Jibril asyraful malaika. Jibril itu adalah malaikat yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muwakkalun bil wahyi, diserahi tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu. Ala rusulihi wa anbiya'ihi, kepada para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa Jibrilu ballaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yatakallama mata syaa wa idza syaa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapan Dia kehendaki dan apabila Dia kehendaki. Wa min kalamihi alladhi la tanthayyib wa min kalamihi alladhi la tafnihi albihar. Dan termasuk kalamnya dan termasuk firmannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan kering walaupun tinta dijadikan lautan untuk menulisnya. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran suratul Kahfi, surat Al-Kahfi. Kalau yang punya kitab di situ tertulis 110, yang benar 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimatillah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimatillah. Tayyib. كلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti lautan itu akan kering sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun kami datangkan tambahan seperti itu juga. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Famin kalamihi al-kutubul munazzalatu li islahil bashari wa li hidayatihim wa li inqadhihim minal dhalal. Maka termasuk kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala al-kutubul munazzalatu, yaitu kitab-kitab yang diturunkan. Di antaranya diriwayatkan dalam hadis, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban fi sahihi, demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dan Abdu Ibn Humayt dan Ibn Asakir, sebagaimana juga hal itu disebutkan oleh Imam Suyuti rahmatullahi alaihim dalam kitab Adurul Mansur, dan Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi dalam kitab Tafsir. Seluruhnya mereka menyebutkan dari jalan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, bahwa pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berapakah jumlah kitab yang diturunkan kepada para nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka an-nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa jumlahnya itu 100 kitab. 100 kitab. 40 kitab diantaranya diturunkan kepada Nabiullah Syid alaihi salatu wassalam berupa suhifah, lembaran. Iya. Kemudian diturunkan 30 suhifah, 30 lembaran kepada Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Kepada Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Demikian pula diturunkan lembaran-lembaran itu kepada Nabiullah Ibrahim Abul Anbiya alaihi salam. Diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Demikian pula diturunkan kepada Musa lembaran-lembaran kepada Musa sebelum turun Taurat. Iya. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran diturunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihi wassalam, keduanya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam turun sebelum Allah menurunkan Taurat kepadanya. Iya. Kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan juga setelah itu diturunkan Injil pada Nabi siapa ini? Isa ibnu Maryam alaihi salam. Dan Az-Zabur. Zabur kepada siapa ini? Nabi siapa? Daud alaihi salam. Wal-Furqan, Al-Furqan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Maka di sini fadilatul Syekh Rabi hafizahullah taala beliau menyebutkan famin kalamihi al-kutubul munazzalatu. Maka termasuk kalamnya, termasuk firmannya adalah kitab-kitab yang diturunkan. Tujuannya untuk apa kitab-kitab itu diturunkan? Yang pertama li islahil bashari, untuk memperbaiki keadaan dan kondisi manusia. Iya. Wali hidayatihim. Kemudian tujuan yang kedua, agar kitab-kitab itu menjadi petunjuk bagi mereka. Agar kitab-kitab itu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Wali inqadhihim minadh-dhalal. Dan agar kitab-kitab itu menjadi penyelamat dari kesesatan. Iya, tentunya apabila dikembalikan kitab-kitab itu kepada masa turunnya, maka sesuai dengan kaumnya tersendiri. Kalau kita Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran itu tujuannya untuk memperbaiki keadaan dan kondisi manusia sebagai petunjuk bagi mereka dan juga untuk penyelamat mereka dari kesesatan. Iya. Walil maqasidi wal ghayatil hakimati allati la ya'lamu tayyib allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan maksud serta tujuan-tujuan hikmah yang tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kitab-kitab yang diturunkan itu memiliki tujuan dan maksud yang hanya dapat diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza min rahmatihi wa min hikmatihi. Hal ini merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa min hikmatihi, dan hikmahnya. Wa min muqtadayati rububiyyatihi ay yuhya ila ar-rusuli wa yunazzila ilaihim al-kutuba. Dan termasuk kandungan-kandungan rububiyahnya. Kandungan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada para rasul dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Ada pegangan bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada pegangan bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Litasluha biha hayatuhum, untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dengan kitab-kitab yang diturunkan itu untuk memperbaiki kehidupan mereka. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki kehidupan manusia, kehidupan kita. Kita termasuk ummatun Muhammadiyah, umat dari Nabi terakhir. Maka Al-Quran itu diturunkan untuk memperbaiki keadaan kita, memperbaiki kondisi kita. Wa tastaqima 'alaiha hayatuhum, dan agar kehidupan mereka itu menjadi lurus. Ya, agar kehidupan mereka, kehidupan umat manusia termasuk kehidupan kita, menjadi lurus. Wa yata'ahhaluna biwahyi hadhihi al-kutubi, dan agar mereka dapat memahami dengan wahyu yang diturunkan di dalam kitab-kitab ini. Kalau kita ya Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an. Wal 'amali biha, dan beramal dengannya, beramal dengan ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ya, kalau kita. Wa bi muqtadaha lidukhulil jannati, dan dengan sebab kandungan-kandungan kitab-kitab yang diturunkan itu, termasuk dengan sebab kandungan-kandungan yang disebutkan dalam Al-Quran, dapat membantu manusia untuk masuk ke dalam surga. Wa maradati rabbil alamin, dan meraih keridhaan rabbul alamin, keridhaan Allah rabbul alamin. Wa man khalafaha wa anadaha taqumu alaihi al-hujjah, dan barang siapa yang menyelisihinya, menyelisihi kitab-kitab yang diturunkan itu, dan menentangnya, menentang kitab-kitab yang diturunkan itu, taqumu alaihi al-hujjah, maka ditegakkan hujjah kepadanya. Wa yastahiqqu jazaa'ul kafirina wal mutakabbirin, apabila telah tegak hujjah kepadanya, maka dia pantas dan berhak untuk mendapatkan balasan orang-orang kafir dan orang-orang yang sombong. Al-kafirina wal-mutakabbirin, wahuwal khuludu finnar, yaitu dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka. Al-khulud, kekal di dalam neraka. Kama tahaddatsallahu an dzalika, sebagaimana hal itu telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan dalam Al-Qur'an bahwa surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan neraka itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir, al-mutakabbirin, dan juga orang-orang yang sombong. Toyib. Masuk kepada penjelasan dari isi paragraf, isi dari alinea ini. Wal-Qur'anu kalamullahi, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu takallama bihi subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an. Wal kutubul munazzalatu kalamullahi awhaaha ila ibadihi, dan kitab-kitab yang diturunkan itu adalah kalamullah. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi adalah kalamullah. Taurat adalah kalamullah. Injil adalah kalamullah. Zabur adalah kalamullah. Dan Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah. Auhaha ila ibadihi. Auhaha ila ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukannya kepada ibadihi, hamba-hambanya. Siapa ini? Al-anbiya'u wal-rusulu, para nabi dan para rasul. Ibadihi di sini kembali kepada para nabi dan juga para para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa kallama Musa taklima, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicaramu Musa alaihi salatu wassalam. Wa kallama Muhammadan lailatal Isra'i alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Muhammad pada malam Al-Isra, yang masyarakat umum mengenalnya dengan sebutan Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj alaihi salatu wassalam. Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam Al-Isra itu terjadi suatu peristiwa besar, peristiwa penting, ditetapkannya suatu kewajiban ibadah bagi umat Islam, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah apa? Ibadah salat. Ibadah salat. Seluruh jenis ibadah itu kecuali ibadah salat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam berada di bumi, berbeda dengan ibadah salat. Diwajibkan dan ditetapkan kewajiban itu kepada Nabi kita Muhammad dan umatnya ketika Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam berada di langit. Perhatikan, ibadah mulia, ibadah besar, ibadah agung. Barakallahu fiik. Ayuhal muslimun ibadallah wa umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Salat itu ya, salat yang kita lakukan ini 5 kali sehari dalam semalam ini, awalnya itu ditetapkan 50 kali salat sehari sama semalam. 50. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tetapkan 5 kali salat dalam sehari sama semalam. Innaha khamsun bil fi'li wa khamsuna fil mizan. Sesungguhnya salat itu 5 kali dalam perbuatan. Yang dikerjakan 5 kali. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Salat itu dimulai dari salat zuhur. Iya, dimulai dari salat zuhur sebagaimana disebutkan dalam kutubul fuqaha, kitab-kitab ulama ahli fikih rahmatullahi alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Karena salat yang pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam adalah salat zuhur. Melaksanakan bersama siapa di saat itu? Melaksanakan salat zuhur bersama malaikat Jibril alaihi salam, disebutkan dalam kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Iya. Barakallahu fikum. Jadi demikian, 5 kali di dalam perbuatan. Iya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, wa khamsuna fil mizan, dan 50 di dalam timbangan. Sehingga 1 kali salat itu sama dengan 10 kali salat. 2 kali salat sama dengan 20 kali salat, 3 kali salat sama dengan 30 kali salat, 4 kali salat sama dengan 40 kali salat, 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. 1 kali salat di dalam perbuatan sama dengan 10 kali salat dalam timbangan amal. Iya. 2, 3, 4 dan 5. Totalnya semua 50 di dalam timbangan. Ayuhal muslimun ibadallah wa ayyuhallazina, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa yunadi yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hari kiamat. Aina syuraka'i, di mana sekutu-sekutuku? Di mana sekutu-sekutuku? Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10. Wa iznada rabbuka Musa, dan ketika Rabbmu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru Musa alaihi salam, dan ketika Rabbmu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilmu Musa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara, an-nida'u la yakunu illa biharfin wa sautin yaliku billah, dan seruan itu tidak akan terjadi kecuali dengan huruf dan suara. Iya, an-nida'u, panggilan itu tidak akan terjadi illa biharfin wa sautin yaliku billah, kecuali dengan huruf dan suara yaliku billah, yang sesuai bagi Allah. Huruf yang sesuai bagi Allah dan suara yang sesuai atau cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu sauta, la yushbihu sauta wala hurufa wala kalam al makhluqin, dan tidak menyerupai suara, huruf dan ucapan makhluk. Kalimat ini pada asalnya la yushbihu sautal makhluqin wala hurufal makhluqin wala kalamal makhluqin. Itu asalnya. Insyaallah kalau dalam pelajaran nahwu akan diterangkan. Fallahu yatakallam, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Wal kalamu sifatu kamalin, dan al-kalam adalah sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Fal jamadu la yatakallam, dan benda mati itu tidak dapat berbicara. Benda mati, meja benda mati, meja tidak dapat berbicara. Iya, di antaranya. Wal hayawanatu la tatakallam, dan hewan-hewan itu juga tidak dapat berbicara. وهي أحط من البشر الذي يتكلمون. Dan hal itu lebih rendah dari manusia yang mereka dapat berbicara. Benda mati kedudukannya lebih rendah daripada manusia. Hewan-hewan kedudukannya lebih rendah daripada manusia. Benda mati tidak dapat berbicara, hewan-hewan tidak dapat berbicara. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Barakallahu fikum. Fallahu karramal insana wa kammalahu. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia dan menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia dan menyempurnakannya. Wa min kamalihi wa akmali kamalatihi al-kalam alladhi tamayyaza bihi ala sa'iril makhluqat. Dan termasuk kesempurnaan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat berbicara, dan berbicara merupakan pembeda dari manusia terhadap seluruh makhlukat. Iya, manusia bisa berbicara. Barakallahu fiik. Jadi demikian. Fallahul ladzi a'dhal basyara wal malaikata wal jinna al uqlaa a'tahum hadhihi al qudrah 'ala al kalam. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada manusia, malaikat, jin, dan orang-orang yang berakal, Allah memberikan kepada mereka kemampuan ini, yaitu dapat berbicara. Manusia dapat berbicara, malaikat juga dapat berbicara, jin dapat berbicara. Iya, jin juga dapat berbicara. Dan orang-orang yang berakal pun mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berbicara. Jadi demikian. Nah, mungkin sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan dari pelajaran ini. Sebelum saya tutup, ada dua hal yang perlu saya sampaikan, dan ini amanah yang disampaikan oleh saudara kita Abu Abdurrahman, Pak Tris, hafizahullah ta'ala. Dan juga hal ini sudah diketahui biiznillah, dengan izin Allah, oleh asatizah hafizahumullah. Semoga Allah menjaga mereka semuanya. Dan juga penyampaian yang barusan saya terima dari pelaksana RT di kampung ini, yaitu Abu Sidna Ibrahim Rumra hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Yaitu yang pertama, insyaallah ta'ala besok hari Selasa pagi tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah atau 2 Maret 2021 Masehi, waktu pukul 7 waktu Indonesia Timur pagi hari sampai selesai, akan diadakan atau dilaksanakan pengecoran tahap kedua untuk 17 tiang kolom gedung TN Baru. Sehingga untuk menindaklanjuti dari hal dimaksud dan mengingat lokasi pengecoran terdapat di lantai 2 sehingga membutuhkan tenaga yang banyak, maka kami mengajak ikhwan ahli sunnah wal jamaah yang berdomisili di kota Ambon dan sekitarnya untuk meluangkan waktu dan mempersiapkan tenaga guna bergotong royong di lokasi pekerjaan di besok pagi insyaallah. Kemudian yang kedua, penyampaian dari orang tua kita tadi bahwa material milik ikhwan yang ada di dinding depan jalan pendidikan, iya jalan pendidikan depan lorong jambu itu, material yang mungkin ya berupa kerikil atau pasir ataupun benda-benda yang lain, mobil atau apa, mohon dipindah tempatkan. Iya, karena setelah pekerjaan di lantai 2 akan lanjut berupa plesteran di dinding itu. Sehingga material ini berupa pasir dan kerikil serta mobil kami harapkan tidak dapat menghalangi, tidak menghalangi pekerjaan dimaksud. Mohon maaf atas berbagai kekurangan dalam penyampaian. Naktafi bihadal miqdar. Mungkin sampai di sini dulu. Faman kana shawaban fa minallah, wa man kana khata'an fa min nafsi. Jika ada benarnya, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, maka semua itu datang dari diri saya. Wallahu ala dzalika qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan semua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.